Bagaimana lanjutannya nih Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ayat-ayat yang akan kita bahas bersubjudul menuai hasil ujian kehidupan adalah surah Al-Insan, surah ke-76 dari ayat 4 hingga ayat 20. Dan Said Qutb rahimahullah menyatakan selanjutnya dipaparkanlah apa yang bakal diperoleh manusia setelah menempuh ujian dan setelah memilih jalan kesyukuran atau kekafiran. Namun uniknya Pak Ansori, di dalam surah Al-Insan ini tampaknya hasil yang akan diterima oleh manusia yang menempuh jalan kekafiran itu hanya global saja disebutkannya, tapi yang syukur lebih detail, yang menempuh jalan kesyukuran yang lebih detail. Sehingga walaupun ini tidak dikatakan oleh Asy-Syaikh Said Qutb rahimahullah, sehingga saya secara pribadi menangkap satu kesan bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui surah yang dinamakan Al-Insan ini ingin mengarahkan manusia untuk benar-benar lebih terdorong memilih jalan syukur daripada jalan kufur. Sebab ganjaran menempuh jalan syukur ini begitu panjang dan begitu detail dibahas di dalam surah Al-Insan. Dan di sini juga kita dapat mengetahui bahwa sesungguhnya pilihan itu juga diberitahu oleh Allah ya. Diberitahu oleh Allah. Apakah kita akan menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya atau menjadi hamba Allah yang kufur kepadanya? Betul. Ya. Nah, maka di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira." Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Kata Said Qutb, apa yang akan diperoleh orang-orang kafir dipaparkan di dalam ayat-ayat ini secara global. Karena bayang-bayang surah ini adalah bayang-bayang kemakmuran lahiriah dalam lukisan dan kesan, dan bayang-bayang panggilan persuasif terhadap kenikmatan yang menyenangkan. Adapun mengenai azab, maka diisyaratkannya secara global saja dengan ungkapan tadi, rantai untuk kaki, belenggu untuk tangan, dan neraka yang menyala-nyala yang orang-orang yang dirantai dan belenggu itu dilemparkan ke dalamnya. Tidak berdaya. Tidak berdaya. Tetapi walaupun hanya satu ayat seperti ini, tapi cukup telak gitu untuk memberikan ancaman, peringatan kepada orang yang ingkar kepada nikmat yang Allah sudah berikan, baik itu pendengaran, penglihatan maupun hidayah, jalan yang sudah dibeberkan, dipampangkan di hadapannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kemudian cepat-cepat disebutkanlah kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan, al-abrar, minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga, yang darinya ibadullah, hamba-hamba Allah meminumnya, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Ini pertama kali langsung disebut tentang minuman ya tadi. Minuman. Iya. Dan minuman inilah, air inilah sumber kehidupan ya. Sumber kehidupan sekaligus juga kalau kita sedang puasa misalnya. Iya. Itu biasanya betapapun sulitnya hari yang sedang kita lalui, tapi biasanya rasa lapar tidak terlalu berat dibandingkan dengan rasa haus. Makanya begitu maghrib azan berkumandang, yang segera kita cari adalah apa yang bisa menghilangkan dahaga kita. Soal yang menghilangkan lapar itu nomor dua. Tapi kalau kedahagaan kita belum hilang, rasanya belum berbuka kita. Dan juga ketika maut akan menjemput anak manusia, air itu tetap saja mengalir, dialirkan kepadanya ya tadi. Maksud? Misalnya yang bisa dia terima kan mungkin makan dia sudah tidak bisa lagi. Iya. Tetapi selalu ke para keluarga yang menunggu, menanti, tetap saja memberikan air minum kepada calon jenazah ya. Kita semua calon jenazah. Atau dipasang infus itu ya. Bahkan setelah akhirnya yang sakratul maut itu menghembuskan nafas yang terakhir, urusan dia sebelum dimakamkan pun dengan air, yaitu dimandikan. Jadi di awal, di akhir, air ini memang merupakan apa namanya perkara yang paling penting. Jadi saya kira benar juga kalau kemudian gambaran kenikmatan sebagai hasil ujian yang lulus dari al-abrar dan ibadullah ini diawali dengan gambaran apa namanya diberi minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu dari mata air dalam surga. Tidak bisa kita bayangkan betapa nikmatnya. Dan oleh karenanya Said Qutb langsung mengatakan, adapun kualitas minuman ini, maka dapatlah difahami bahwa ia lebih manis daripada minuman dunia, dan kelezatannya barangkali lipat melebihinya. Dan di dunia ini kita tidak bisa membandingkan kualitas dan jenisnya dengan kelezatan di surga nanti. Maka penyebutan sifat-sifat minuman ini hanyalah untuk mendekatkan kepada perasaan saja, supaya kita fantasinya tidak terlalu jauh, tetapi berdasarkan realita yang memang sudah kita temui di dunia ini. Tapi tentunya hakikatnya akan jauh berbeda. Sesuai sabda Nabi yang mengatakan, di dalam surga itu yang ada adalah kenikmatan-kenikmatan. Mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatara fi qalbi bashar. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata kita di dunia ini, tidak pernah terdengar oleh pendengaran kita di dunia ini, dan tidak pernah terlintas di hati manusia di dunia ini. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk dan para pemirsa termasuk. Amin. Allah maj'alna minal abrar. Ya Allah, masukkan kita ke dalam golongan orang-orang abrar. Amin. Nah, selanjutnya diperkenalkan sikap hidup orang-orang baik sebagai hamba Allah itu yang telah dipastikan akan memperoleh kenikmatan tadi dan kesenangan tadi. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Mereka, orang-orang yang baik tadi, menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Jadi mereka ini ketika memberi makan kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan orang yang ditawan, mereka itu mengatakan, kami memberi makan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kalian dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Ini penggambaran tentang calon penghuni surga, orang-orang yang berbuat baik itu keikhlasannya mencari ridha Allah. Jadi kalau dia memberikan sesuatu bukan untuk dipilih ya tadi. Bukan untuk dipilih supaya menang gitu. Supaya dipuji ya, ada ya. Apa. Iya, jadi bukan sebuah kebaikan yang sebenarnya pakai pamrih ya. Pakai pamrih yang tidak terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita juga harus waspada dengan istilah tanpa pamrih ini. Iya. Ya, karena enggak ada orang pamrihnya dimana, kepada Allah ya. Hanya kepada Allah yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala ridhonya. Nah, jadi betul bahwa mereka ini mengerjakan semua kebaikan-kebaikan tadi tidak dilandasi oleh keinginan mengejar balasan di dunia. Ya. Tapi keinginan mengejar balasan dari Allah dan tentunya di akhirat nanti. Ya. Itu yang lebih utama. Sehingga di sini sampai disebutkan bahwa mereka menunaikan nazar, maka dilaksanakanlah ketaatan-ketaatan yang sudah menjadi tekadnya, ditunaikanlah kewajiban-kewajibannya. Mereka laksanakan urusan itu dengan serius dan tulus, dan tidak berusaha melakukan tipu daya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab. Kita. Jadi ini kembali kepada tema yang sebelumnya pernah kita bahas, yaitu soal ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad yang sudah kalian lakukan, dan yang paling asas adalah akad kepada Allah, iman. Nah, begitu juga dengan mereka menunaikan nazar. Nazar ini yang menjadi landasan utama mereka karena mereka menyadari mereka punya janji dengan Allah. Janji dengan Allah itu membuat mereka memiliki tekad untuk menunaikan kewajiban tanpa harus dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Karena itu sudah sesuatu yang terberi di dalam dirinya. Sehingga dikatakan di sini, begitulah tanda orang-orang bertakwa yang merasakan betapa beratnya kewajiban dan besarnya tugas yang diembannya, yang merasa takut jangan-jangan ia menguranginya dan tidak menunaikannya dengan sempurna, meski bagaimanapun mereka telah melakukan pendekatan dan ketaatan kepada Allah. Artinya, sebanyak apapun amal soleh, amal ibadah yang sudah mereka lakukan, tetap mereka memandangnya kecil, masih sedikit sekali, gitu. Sehingga dorongan untuk memenuhi kewajiban itu tidak ada habis-habisnya. Itu terus menerus menjadi apa namanya, menjadi prioritas mereka. Bahkan ketika mereka memberi makan orang-orang miskin, mereka sendiri memilih makanan yang sebenarnya mereka sendiri cintai makanan itu. Jadi artinya bukan makanan sisa yang mereka berikan, walaupun itu pun tentu baik supaya menghindari kemubaziran, begitu. Yeah. Tetapi mereka karena sadar bahwa memberikan apa yang terbaik yang dia sendiri juga cintai itu lebih tinggi lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka kebaikan yang mereka lakukan adalah yang sekualitas seperti itu. Seperti kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu, ketika ada tamu datang ke rumah dia dan ini orang kelompok miskin, dia mempersilahkan istrinya untuk memberikan hidangan makanan. Yeah. Kata istrinya, makanan kita ini begini sekali. Nanti dia bingung bahwa makanan Khalifah ini seperti ini. Sehingga kata Khalifah, kalau begitu perintahkan memberikan hak dia dari Baitul Mal. Sungguh-sungguh kepada para fuqara masakin ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan memang haknya dia. Yeah. Yang haknya dia itu ternyata lebih baik daripada apa yang dimakan di rumah. Subhanallah. Betapa sederhananya para pemimpin kita dahulu kala ya. Yeah. Nah, jadi kita lanjutkan. Said Qutb kemudian mengomentari apa namanya? Sifat-sifat dari orang-orang abrar ini sebagai berikut. Inilah kasih sayang yang melimpah dari hati yang lembut dan penyayang, yang selalu menghadap kepada Allah untuk memperoleh ridhanya, dan tidak mencari balasan dari makhluk, dan tidak pula mengharapkan ucapan terima kasih dari orang lain. Mereka lakukan semua itu karena hendak menjaga diri dari bencana hari kiamat yang menjadikan orang bermasam muka, penuh dengan kesulitan. Nah, namun ada satu kalimat yang penting sekali dari Said Qutb. Memberi makan secara langsung seperti ini merupakan implementasi dari jiwa yang lembut, cerdas, mulia, dan sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Akan tetapi, bentuk-bentuk kebaikan dan cara-caranya berbeda-beda sesuai dengan lingkungan dan kondisi. Oleh karena itu, tidak dibayangkan dalam gambaran ini secara mendasar dan langsung, melainkan bahwa yang harus dijaga adalah perasaan hati, hidupnya perasaan, dan keinginan terhadap kebaikan karena mengharapkan ridha Allah. Jadi artinya, bentuk kebaikan yang kita lakukan di dunia ini itu bisa 1001 macam. Ya. Tetapi bukan bentuk itunya yang paling menentukan. Tapi yang paling menentukan adalah yang melandasi kebaikan itu alhamdulillah, ya, alhamdulillah, adalah perasaan hati, hidupnya qalb dalam ibtigha mardhatillah, dalam mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di sini bagaimana seharusnya setiap calon penghuni surga itu membuat orang menjadi hidup gitu. Iya. Jadi punya kemampuan untuk bisa memberikan nafkah pada dirinya sendiri ya. Sari? Betul, betul. Ya. Bukan mendahulukan apa namanya banyaknya amalan. Iya. Tetapi dia mendahulukan bagaimana amal itu mau banyak mau sedikit, tetapi yang penting di dalam hatinya ini ada keikhlasan mengejar ridha Allah itu. Alhamdulillah. Dan ini yang sulit untuk dipelihara. Gitu. Sehingga dikatakan oleh Said Qutb, Islam adalah akidah bagi hati dan manhaj tarbiyah atau pedoman pendidikan, sistem pendidikan bagi hati. Hati yang mulia akan mendidik pemiliknya dan suka memberi manfaat kepada saudara-saudaranya yang datang menghadap kepadanya. Maka cukuplah bagi hati dengan kedua sisi pendidikan yang dimaksudkan oleh agama ini untuknya. Gitu. Jadi hati lagi, akhirnya kembali hati ini mendominir ya, Ustaz ya. Mendominir. Seluruh apa, gerakan kita, seluruh amalia kita. Iya, makanya dikatakan dalam hadis yang sudah ma'ruf itu, Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiya al-qalb. Di dalam diri seseorang ada segumpal daging yang jika dia saleh, baik, baik seluruh pribadi orang itu. Namun jika dia fasad rusak, rusak seluruh, rusak seluruh pribadi orang itu. Ketahuilah sesungguhnya segumpal daging itu adalah al-qalb. Ya, Ustaz. Jadi apalagi nih yang akan diperoleh oleh mereka yang bersyukur, atau sifat-sifat mereka yang bersyukur ini, Ustaz? Nah, ini hayat ke-11 kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa waqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa su'ura." Wasurura, maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Subhanallah. Gitu. Jadi saya teringat ada seorang sahabat berkeluh kesah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, setiap hari aku senantiasa merasakan kegelisahan. Beri aku satu amalan yang jika aku biasakan akan hilang. Kemudian kata Nabi, baik, aku ajarkan satu doa yang dengannya jika kau ajak anak istrimu membaca setiap hari, akan hilang kegelisahanmu. Apa kata Nabi? As'aluka Allahumma ridha ba'dal qada wa burdal aishi ba'dal mauti wa laddatan nazari ila wajhika wa syauqan ila liqa'ika. Artinya, ya Allah, aku mohon kepada engkau keridhaan dalam hatiku terhadap semua keputusan yang kau putuskan di dunia ini. Yang kedua, aku mohon kesejukan hidup setelah kematianku. Yang ketiga, aku mohon kelezatan memandang wajahmu. Dan yang keempat, aku mohon kerinduan untuk berjumpa denganmu. Jadi rupanya ini kunci juga. Kunci hilangnya keresahan adalah ketika seseorang menumbuhkan rasa rindunya kepada Allah, otomatis sesuai dengan hadis yang juga sebelumnya pernah kita bacakan, ketika orang ingin mendekat kepada Allah dengan satu langkah, Allah sudah mendekat dengan 1000 langkah, gitu. Dia mendekat dengan berjalan, Allah mendekat dengan lari. Nah, kalau seseorang terus menerus berdoa, rindu ingin bertemu dengan Allah, ingin berjumpa melihat wajah Allah, Allah pun akan memberikan kepada dia keadaan seperti itu di akhirat kelak nanti. Sehingga ketenangan batinnya itu dengan sendirinya tumbuh. Hilang kegelisahannya. Nah, ini juga termasuk ganjaran bagi orang yang memilih jalan syukur di dalam hidup di dunia ini. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan dia Allah memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan jannah syurga dan pakaian sutra. Muttaqiina fiha 'alal araiki la yarawna fiha syamsa wa la zamharira, di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan, mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersengatan. Istilah Said Kutub, mereka duduk santai gitu. Iya, dengan udara yang sejuk, nyaman. Iya. Tapi ini perlu kita garis bawahi juga kepada para pemirsa, bahwa sekarang sedemikian hebatnya faham materialisme melanda dunia ini, termasuk sebahagian kaum muslimin terpengaruh oleh faham ini, akhirnya seluruh bahasan-bahasan yang seperti ini seringkali dianggap klise, dianggap sebagai perkara yang apa sih relevansinya dengan kita di dunia ini. Padahal tadi kita harus kembali kepada tema al-insan ini dari sudut asal usul dan tujuan diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang kita bahas ini, kenikmatan yang akan diterima oleh al-abrar, ibadullah yang senantiasa melakukan kebaikan ini, adalah sebuah rangsangan agar kita tidak ragu-ragu selalu menjaga kaedah amalan dan balasan itu, amalan, balasan dan ancaman itu. Sebab semua ini adalah bahagian yang akan mempengaruhi hidup kita di dunia ini. Tapi kalau kita tidak pernah memiliki cita-cita mengejar surga dengan seluruh kenikmatannya, bisa-bisa memang kita sendiri tidak digerakkan oleh sesuatu yang benar-benar sampai ke relung kalbu kita, merubah perangai-perangai kita. Orang kan mampu tidak tidur malam-malam, kemudian lagi berangkat di hujan deras dan sebagainya, kena macet pergi kantor pulang kantor. Demi mengejar sesuatu yang ya paling berapa jumlahnya. Dikira ini akan membahagiakan, tetapi ternyata meresahkan. Dan kata kunci tadi, bahwa kita lihat sekarang ini banyak sekali orang kelihatannya senang tetapi resah, ya tadi. Iya. Nah, ini menarik, senang tetapi resah. Kalau kita lihat di dalam ajaran kita, orang menikah, kalau kita hadiri walimahnya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar mendoakan pengantin itu bukan dengan doa semoga kalian berdua bahagia terus, bukan. Barakallahu. Tetapi barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi kalian berdua dalam masa-masa senang. Semoga Allah memberkahi kalian berdua dalam masa-masa sulit. Dan semoga Allah selalu menghimpun kalian berdua dalam kebaikan. Gak ada seorang mukmin mendoakan pengantin semoga bahagia terus. Karena apa? Mustahil. Dunia ini bukan tempat untuk bahagia terus. Tapi dunia ini tempat di mana kita kalau pandai menghadapi ujian-ujiannya, kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus menjadi apa? Prioritas kita. Dunia ini tempat diuji kita, tempat diuji, dan kesuksesan kita menghadapi ujian ini adalah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan kita gembira maupun kita dalam keadaan sulit atau tidak gembira. Dan pilihannya itu apakah kita mau masuk dalam kelompok yang bersyukur atau kita ingin masuk dalam kelompok yang kufur. Betul. Dengan ujian-ujian Allah tadi, Ustaz. Betul. Betul. Dan jelas sekali dikatakan tadi bahwa bagi mereka yang memilih kelompok yang kufur, ya, tempatnya di neraka yang menyala-nyala. Nauzubillah. Dan mereka yang bersyukur tempatnya seperti ini. Betul. Ya, betul. Ya, ini masih ada lagi gambaran yang menarik sekali menurut saya, ya, yang perlu kita perhatikan. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Komentar Said Qutb Asy-Syahid adalah, untuk menambah kenikmatan, maka yang mengedarkan bejana-bejana dan gelas-gelas berisi minuman syurga ini adalah anak-anak kecil dengan wajah yang cerah ceria yang tidak pernah dimakan masa dan usia. Kita tahu kalau kita punya anak, ya, pada usia tertentu, 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun, itu usia yang lucu-lucunya. Ya. Nah, digambarkan seperti ini. Dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika anak kita itu mendatangi kita dengan memberikan sesuatu dengan wajah yang, dengan wajah yang lucu, semua kelelahan itu hilang, ya. Ya. Padahal kita baru pulang larut malam, sudah capek kita ngantor, ya kan. Ya. Tapi itu merupakan obat atas kepenatan hari itu. Iya, Ustaz. Masih ingin lagi kita melihat orang-orang yang masuk surga ini, Ustaz, tetapi waktu juga yang membatasi kita. Iya. Silakan kesimpulannya, Ustaz. Baik, pemirsa rahimakumullah, intinya apa yang telah kita bahas pada hari ini, pagi hari ini adalah, jika kita memilih jalan syukur, kita akan menuai hasil dari ujian kehidupan ini dengan berbagai kenikmatan yang luar biasa telah Allah sediakan kepada kita. Tinggal lagi, maukah kita untuk selalu komitmen kepada semangat mengejar kenikmatan yang hakiki itu, sehingga kita terus istiqomah dalam sikap syukur, bukan masuk ke dalam sikap kufur. Terima kasih, Ustaz. Pemirsa hamba-hamba Allah, akhirnya terima kasih atas kebersamaannya. Bagi para pemirsa yang ingin mengirimkan saran, kritik ataupun pertanyaan, dapat mengirim email kepada kami dengan alamat hifatafsir@rcti.tv. Terima kasih kepada Fizi Lagu Quran yang sudah diterjemahkan oleh Gema Insani Pers, dan mudah-mudahan ini akan membawa kita ke dalam sikap syukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.